Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat keamanan, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan lain-lainnya. Yang dengan semua nikmat itu Allah taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini telah memasuki bab yang terakhir dari kitab ini yang berjudul Qawaidu fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa. Ya. Jadi apa saja kaidah-kaidah yang bisa kita pegang supaya jiwa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih suci. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah taala mengatakan Inna an-nafsa allati baina jambayil insani amruha 'adzim. Sesungguhnya yang namanya jiwa yang ada pada sisi manusia, ada dua sisi jiwa dalam diri manusia, itu perkaranya adalah perkara yang agung. Ya. Wa sya'nuha kabir, dan urusannya urusan yang besar. Ya, jiwa manusia itu sesuatu yang besar. Ya. Waqad aqsama Allahu 'azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dalati 'ala 'azamatihi subhanahu fi surati Syams 'ala an-nafsi al-muflihah wa ghairi al-muflihah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah, ya, dengan berbagai makhluk-makhluknya yang besar yang menunjukkan, ya, besarnya kedudukan jiwa. Ya, baik itu jiwa yang beruntung maupun jiwa yang tidak beruntung, yaitu dalam surat Asy-Syams, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyamsi wadhuhaha, ya, demi matahari dan sinarnya, wal qamar idza talaha, dan demi bulan, ya, jika dan demi bulan yang menyertainya, ya. Wannahari idza jallaha, dan demi siang apabila dia menampakkannya, walaili idza yaghsha, dan demi malam apabila dia menutupinya, wassamai wama banaha, dan demi langit, ya, dan apa yang dibangunnya atau dan pembangunannya, wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan apa yang dihamparkannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, ya, dan apa yang menyempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan-jalan fujur atau jalan-jalan kejelekan dan jalan-jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Waqad khaba man dassaha, dan betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Jadi dalam ayat dalam surat ini Allah taala bersumpah demi makhluk-makhluknya yang besar. Ya, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit dan bumi, ya. Baru kemudian Allah taala bersumpah atas nama jiwa. Ya, menunjukkan besarnya kedudukan jiwa. Ya, dan jiwa itu ada yang diilhamkan untuk kejelekan dan diilhamkan untuk ketakwaan. Maka yang beruntung adalah yang mensucikan jiwanya, dan yang rugi adalah yang mengotori jiwanya. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man zakaha ai anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi. Ya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, memperbaikinya, menyempurnakannya dengan memperbanyak amal-amal ketaatan dan kebaikan serta menjauhkan dari maksiat dan segala macam kejelekan, maka dengan itu dia akan meraih kemenangan atau meraih kesuksesan. Yaitu makna dari zakka, mensucikan itu apa tadi? Memperbanyak amalan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan kejelekan. Maka dia akan beruntung. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, yaitu yang merendahkan jiwanya yang harusnya jiwa itu mulia, direndahkan dengan melakukan berbagai macam dosa, ya, serta menghancurkannya, menghancurkan jiwanya dengan melakukan dosa-dosa besar yang mengharuskan dia mendapatkan kerugian, ya, dan hukuman, ya. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahamiyah wajaba ala kulli muslimin nasih li nafsihi ayu'na biha inayatan faiqah, ya. Dan karena mensucikan jiwa itu sedemikian pentingnya, maka wajib bagi setiap muslim yang ingin kebaikan untuk dirinya sendiri, hendaknya dia menaruh perhatian ekstra dalam masalah ini. Wa ayyujahida nafsahu ala tahqiqi hadhil ghayah alhamidah, dan betul-betul berusaha menggembleng jiwanya agar dapat, ya, meraih tujuan yang mulia ini, yaitu supaya dia sukses di dunia maupun akhiratnya dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Dan sesungguhnya, ya, fa inna lin nafsi 'alal muslimi haqqan, dan seorang muslim itu wajib menunaikan hak dari jiwanya. Jadi jiwa itu punya hak yang harus ditunaikan seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lin nafsika 'alaika haqqan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jiwamu itu punya hak atasmu, ya. Wa yakhthi'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alayha wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallahu an-nufusa 'alal ihtiyaji ilayha. Dan sungguh keliru orang yang menyangka bahwa jiwa itu haknya adalah untuk diperlakukan dengan keras, kemudian diharamkan dari hak-haknya yang Allah fitrahkan jiwa tersebut membutuhkannya. Artinya, ada yang menyangka bahwa, oh, kita berikan jiwa ini haknya, yaitu dia harus dikekang, harus di fitrahnya ditekan. Ini keliru, ya. Kama yukhthi'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa ihmali siyasatiha wa tarkiha, ya, munghamisatan fi syahwatiha. Begitu pula salah dan keliru orang yang menyangka bahwa jiwa itu, ya, diberi hak dengan justru meremehkannya, bermudah-mudahan dengannya, tidak kemudian mengendalikannya dan membiarkannya terjatuh dalam syahwat. Ya, itu juga keliru. Jadi yang terbaik adalah ausatuha, yang paling, yang pertengahan, ya, bukan yang terlalu mengekang sampai tidak boleh, sampai fitrahnya dikekang, dan juga tidak membiarkannya lepas begitu saja. Wa sa'adzkur fima yali qawa'ida muhimmah, dan setelah ini akan kami sebutkan beberapa kaidah-kaidah yang penting yang akan membantu seorang muslim untuk bisa, ya, memurnikan atau mensucikan jiwanya dengan amal-amal yang mulia dan akhlak yang sempurna, ya, dan bisa membersihkannya dari apa-apa yang mengotori jiwa tersebut dan menodainya, ya, dengan amal-amal yang tercela dan akhlak yang jelek, ya. Ini ada beberapa kaidah yang akan kita bacakan. Ada 10 kaidah, dan insya Allah Ta'ala di pertemuan kali ini akan kita bacakan 5 kaidah pertama, ya. Al-qa'idatul ula inna tauhidu aslu ma tazku bihi an-nufus idh huwa al-ghayatul lati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Kaidah yang pertama adalah bahwasanya tauhid merupakan hal yang paling mendasar hal yang paling prinsip yang dapat mensucikan jiwa. Ya, kenapa? Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi tauhid, ya, karena arti kata ya'budun, menyembah, beribadah, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mihwaru da'watil anbiya'i war rusul, dan tauhid merupakan poros dakwahnya para nabi dan rasul. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh telah kami utus setiap umat, ya, pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut, yaitu diperintahkan untuk menyembah Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah atau taghut, ya. Nah, ini semua rasul membawa dakwah ini. Wa qad ta'ada Allah Subhanahu alladziina la yuzakuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabis syadid yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak mau mensucikan dirinya dengan tauhid dan iman. Allah ancam dengan azab yang pedih, azab yang keras pada hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan, وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Dan mereka kufur, ingkar terhadap hari akhir. Nah, kita akan lihat arti dari لا يُؤْتُونَ الزَّكَةَ, tidak menunaikan zakat. Ini maksudnya apa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam tafsir ayat di atas, hiya tauhidu wal imanu alladhi bihi yazkul qalbu. Ya. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah tauhid dan iman yang dengannya hati itu bisa tersucikan. Nah. Jadi yu'tuna zakat menurut Ibnu Taimiyah adalah memberikan zakatnya, maksudnya memurnikan atau membersihkan jiwanya. Ya. Fa innahu yataḍammanu nafya ilahiyyati ma siwal haqqi minal qalbi wa ithbata ilahiyyati al haqqi fil qalbi. Dan makna dari membersihkan hati adalah mencakup menghilangkan, ya, segala sesembahan selain Allah dari hati, kemudian menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa haqiqatu la ilaha illallah. Dan itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Wa hadza aslu ma tazku bihil qulub. Dan inilah yang menjadi prinsip utama, landasan yang bisa mensucikan jiwa. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah, bisa dipastikan jiwanya tidak bersih, tidak suci, karena inilah yang menjadi asasnya. Ya. Kalau orang tidak bertauhid, mau dia berakhlak yang luar biasa, hatinya itu enggak bersih, ya. Karena kebersihan itu diraih dengan membersihkan hati dari keyakinan sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa sembahan yang berhak disembah hanyalah Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan para salaf dan setelah mereka mengatakan hiya at-tauhid. Ya, maksudnya adalah tauhid. Ayat tadi maksudnya adalah tauhid, syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Wal imanu alladhi bihi yazkul qalbu, dan juga keimanan yang dengannya hati itu akan tersucikan. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in, dan itulah asas dari semua zakat dan tambahan atau pertumbuhan. Maksudnya zakat itu kan maknanya adalah berkembang, ya. Nah, kalau sesuatu yang kebaikan itu berkembang, asasnya adalah tauhid, ya. Enggak ada namanya tanaman kalau tanahnya enggak baik, enggak akan tumbuh, ya. Maka itulah asasnya. Dan sebagaimana tauhid merupakan prinsip yang akan memurnikan, mensucikan jiwa dan membersihkannya, maka begitu pula syirik, ya. Kebalikannya syirik adalah dialah yang paling mengotori hati, ya. Paling menodai hati dan bahkan menghancurkan hati. Ya. Bal huwa muhbitun li jami'il amal, tidak cukup sampai di situ, bahkan syirik itu akan menghapuskan seluruh amalan. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, ya, jika engkau menyekutukan aku, maka sungguh amal-amalmu akan batal, akan terhapus, ya, dan kamu betul-betul akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Jadi kalau orang berbuat syirik, maka amalnya akan hapus. Famata akhlasal abdu adzulla lillah. Maka ketika seorang itu memurnikan peribadatannya, ketundukannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, maka amal-amalnya juga akan murni dan akan bersih dan benar. Ya. Wa zakat nafsahu wa tawabat, dan jiwanya pun akan bersih dan beruntung. Maka ketika amalan tersebut, ya, amal-amal yang kemudian dimasuki oleh noda-noda kesyirikan dan itu masuk ke jiwanya, maka jiwanya itu akan, ya, wadakhala ala nafsihi minad danas, dan jiwanya itu akan terkotori, ya, watadziyah bihasabi dzalika, dan akan semakin kotor sesuai dengan kesyirikan yang dia lakukan, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi orang kalau mau hatinya bersih, yang paling utama adalah tauhid, ya, dan meninggalkan syirik, ketergantungan kepada selain Allah, ketundukan kepada selain Allah, ya, cinta yang berlebihan sampai seperti cinta kepada Allah, takut yang berlebihan sampai seperti takut kepada Allah, hatinya bersandar kepada selain Allah, ini adalah hal-hal yang akan mengotori jiwa, ya. Taib. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah anna du'a'a miftahu zakatin nufusi wa huwa min afdalil ibadat indallahi subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua mengatakan bahwa doa merupakan pembuka atau pintu atau kunci dari sucinya jiwa. Dan dia merupakan ibadah yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna fihi idharan lil'ajzi wal-iftiqar. Karena dalam doa itu kita menampakkan kelemahan dan kebutuhan kita di hadapan Allah. Wa tadhallul, menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah. Wal-insar wal-i'tiraf biquwatillah, dan menunjukkan kerendahan kita dan pengakuan kita terhadap kekuatan Allah dan kekuasaan Allah. Ya. Wa ghinahu wa kamal wa kamali tasarrufihi wa tadbirihi, dan juga menunjukkan betapa kayanya Allah dan sempurnanya Allah dalam mengatur segala urusan. Ya. Dengan doa kita merealisasikan semua itu. Kita tunduk, kita merasa rendah di hadapan Allah, butuh, lemah, ya. Sekaligus mengakui bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha sempurna, ya. Sehingga itulah sebabnya kenapa doa merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dan doa mempunyai pengaruh yang besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau memberikan wasiat atau wejangan kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Kata Ibnu Taimiyah kepada Abul Qasim, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin." Doa itu adalah kunci pembuka semua kebaikan. Ya. "Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubuhu min Allah wal ja'ilaihi fi nailihi wa tahsilih." Maka setiap kebaikan yang kau inginkan untuk dirimu, yang kau inginkan untuk kebaikan dunia dan akhiratmu, maka mintalah itu kepada Allah dan bersandarlah kepada Allah dalam meraihnya. Ya. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi siapapun yang berdoa kepadanya dan juga bersandar kepadanya, Allah akan kabulkan. Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Ya. Tentu kalau kita memenuhi syarat-syarat berdoa. Ya. Karena kadangkala ada orang berdoa enggak dikabulkan ternyata karena makanannya haram dan lain sebagainya, ya. Di antara penghalang-penghalang doa yang lainnya. Kemudian dari Mutarrif bin Syikhir, ya, ia mengatakan, tadzakartu ma jima'ul khair. Suatu ketika aku memikirkan tentang inti dari kebaikan. Inti kebaikan itu apa sih? Ya. Faidhal khairu kathirun. Karena kebaikan itu kan banyak. As-sawmu wa sholatu. Di antaranya puasa, sholat, dan lain sebagainya. Faidha huwa fi yadillahi azza wa jalla. Dan aku simpulkan bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Allah yang memilikinya. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Dan aku juga menyadari bahwa engkau tidak bisa memiliki apa yang ada di tangan Allah kecuali engkau meminta kepada Allah dan Allah pun memberinya kepadamu. Fa idza jama'ul khairi addu'a, maka kesimpulannya bahwasanya inti dari kebaikan adalah berdoa. Artinya apapun yang amal soleh kita pun itu di tangan Allah, kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan, agar diberikan rezeki berupa amal soleh tersebut. Ya, ini diluarkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud. Kemudian dalam bab tazkiyah, bahwasanya terdapat tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berdoa dalam doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku ketakwaan jiwaku. Artinya, jadikanlah jiwaku bertakwa. Dan murnikanlah atau sucikanlah jiwaku. Sungguhnya engkau lah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, dan engkau lah yang menguasai jiwa, dan engkau pula yang melindunginya. Hadis riwayat Muslim. Ini sering yang dibaca oleh Syekh Abdul Razak ya, dalam khutbah-khutbah beliau sering membaca doa ini. Wa fi hadha du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala 'allamal ghuyub. Ya. Dan dalam doa tadi terdapat isyarat, terdapat peringatan bahwasanya sucinya jiwa itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang ghaib. Semua di tangan Allah, termasuk kesucian jiwa kita itu di tangan Allah. Dan bahwasanya ya, miftahnya atau kuncinya yang paling besar adalah doa dan iftiqar, merasa butuh kepada Allah. Walihada kana aktsaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Oleh sebab itu di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hatiku di atas ketaatan dalam agamamu. Ya. Karena semua itu di tangan Allah, maka kita mintanya kepada Allah. Hati kita milik Allah. Ya. Maka apapun itu mintanya kepada Allah. Fama tajtama 'alal 'abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiyya raja'uhu. Maka ketika hati seseorang atau hati seorang hamba itu telah fokus dan kemudian dia tulus dengan kebutuhannya, ya, kemudian dia juga harapan yang sangat kuat, ya, walam yata'ajjal al-ijabah, dan dia juga tidak terburu-buru ingin segera dikabulkan, wa taharral awqat al-fadilah, dan dia mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, fala yakadu yuraddu du'auhu, maka hampir-hampir tidak akan ditolak doanya. Ya, kalau seorang sudah fokus hatinya, sudah jujur dengan keinginannya, artinya dia betul-betul menginginkannya, betul membutuhkannya, kemudian harapannya sangat kuat kepada Allah, kemudian juga dia tidak bersikap kurang ajar dengan minta dicepatkan, dikabulkan, ya, kemudian juga dia mencoba mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, maka yang seperti ini hampir-hampir tidak akan tertolak doanya. Dan hal yang paling besar yang dapat membantumu, ya, membantu kita untuk berdoa adalah dengan mengetahui bahwa sucinya jiwa kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah lah yang mensucikan jiwa yang Allah kehendaki, dan semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, balillahu yuzakki may yasha, bahkan Allah lah yang mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala juga mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan juga rahmat Allah kepadamu, maka tentu ya tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan selamanya. Ya, akan tapi Allah itu mensucikan hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ya, semua itu dari Allah. Ya, jadi kita minta kepada Allah dengan doa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ketika menafsirkan ayat di atas, mazaka minkum ay mahtada ahadun minal khalaik li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu. Ya, maksudnya dari Allah mensucikan kalian adalah yaitu memberikan kalian petunjuk, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi jiwanya. Walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Ya. Dan membuat diri kalian itu menjauhi kejelekan, ya, bagi dirinya. Ya, jadi kalau bukan karena Allah, bukan karena karunia Allah, kalian itu tidak akan diberikan petunjuk untuk bisa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ya, semuanya itu karena Allah, ya. Ai kullu dzalika innama huwa bimahdhi fadlillah. Maksudnya adalah bahwa semua itu murni karunia Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Itu kalau kita mau menyadarinya, ya. Baik. Itu kaidah yang kedua tentang doa. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah annal qur'anal karima manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Kaidah yang ketiga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'anul Karim, adalah sumber pensucian jiwa dan mata airnya. Itu sumbernya adalah Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus, ya, kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Itu Allah memberikan karunia, ya. Itu adalah sebuah karunia dari Allah. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Ya. Fa'a'udhamu ma tazku bihin nafsu Al-Quranul Karim. Maka hal yang paling besar, atau di antara hal yang paling besar yang menjadikan jiwa menjadi bersih, suci, adalah Al-Quran. Ya. Alladhi huwa kitabu tazkiyati wa mamba'uha wa ma'inuha wa masdariha. Wa masdaruha, ya. Yaitu karena apa? Karena Al-Qur'an merupakan kitab yang mensucikan, ya. Dan merupakan sumbernya, mata airnya, ya. Dan sumbernya, ya. Faman arada li nafsihi tazkiyata falyatlubha fi kitabillah. Maka siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, ya, ingin jiwanya suci, maka carilah itu di Al-Qur'an. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Dhaminallahu limanittaba'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Kata Ibn Abbas, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapapun yang ingin bagi siapapun yang mengikuti Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak pula akan menderita di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, yaitu ayat surat Thaha ayat 123, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk Allah, yaitu dalam Al-Quran, ya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak pula akan sengsara. Ya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatu lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan juga penyembuh dari apa penyembuh untuk yang ada di dalam dada dan juga petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu Al-Qur'an tadi. Ya, sebagai pelajaran, sebagai penyembuh yang ada yang penyembuh untuk yang ada di dalam dada. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Al-Qur'anu huwa syifa'u tammu min jami'il adwa'i al-qalbiyah wal badaniyah. Ya, Al-Qur'an kata beliau merupakan penyembuh yang sempurna. Ya, artinya penyembuh yang sempurna untuk segala macam penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Ya, penyakit badan itu penyakit yang kita rasakan di badan. Ya. Wal adwa'i dunya wal akhirah, dan juga mengobati penyakit dunia dan akhirat. Ya. Jadi Al-Qur'an bisa kita jadikan sebagai obat, ya, baik untuk sakit yang ada di dalam hati maupun sakit yang ada di badan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin." Kata Ibnu Mas'ud, ya, sesungguhnya beberapa orang di kalangan kami, ya, dia atau seorang di antara kami belajar 10 ayat Al-Qur'an, kemudian dia tidak berpindah dari 10 ayat tersebut sampai dia mengetahui makna-maknanya dan mengamalkannya. Ya, karena Al-Qur'an itu kan untuk diamalkan dan direnungi maknanya. Kalau kita mungkin masih levelnya baru membaca, belum tahu artinya apalagi mengamalkannya, ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Kemudian beliau mengatakan, ya, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya dengan tilawah Al-Qur'an, dengan dia mentadaburinya dan dengan dia mujahadah, dia menggembleng jiwanya untuk mengamalkannya, nala minatazkiyati awfaro nasibin, maka dia akan meraih pensucian jiwa, ya, dengan sangat banyak, ya, artinya dengan akan mendapat bagian yang banyak, ya, untuk mensucikan jiwanya. Ini Al-Quran, ya, maka untuk diantara untuk membersihkan jiwa kita adalah membaca Al-Quran, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Kaidah yang keempat, ya, kaidah yang keempat, ittikhadul uswati wal qudwah. Kaidah yang keempat mengatakan cara untuk mensucikan jiwa adalah menjadikan atau mengambil teladan, ya, mengambil seseorang sebagai teladan. Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, ya, suri teladan yang baik bagi siapa? Bagi mereka yang berharap untuk bisa berjumpa Allah, ya, dan juga menjumpai akhirat dan banyak mengingat Allah, ya, wa dzakarallaha katsiran, banyak-banyak mengingat Allah. Itu adalah suri teladan yang baik. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Ibnu Katsir, ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan prinsip yang agung dalam, ya, perintah, ya, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan beliau, perbuatan beliau, atau segala kondisi beliau. Ya, segalanya kita jadikan sebagai teladan. Ya. Dan Al-Hasan rahimahullah mengatakan, qala qaumun ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hasan bercerita, suatu kaum atau sekelompok orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna nuhibbu Rabbana. Kami cinta kepada Tuhan kami. Ya, kami cinta kepada Allah. Ya. Fa'angzalallahu ta'ala hadihil ayah. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah. Maka Allah pun akan mencintai kalian. Syarat pengakuan cinta itu harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan. Ya, ittiba'ur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Ya, mengikuti Rasul, ya, dan meneladani beliau merupakan petunjuk akan jujurnya pengakuan mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, li'anna al-ittiba'a wal iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasair ala manahijihi al-qawim huwa ainut tazkiyah. Karena ya, mengikuti beliau, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj beliau yang lurus atau jalan beliau yang lurus merupakan tazkiyah itu sendiri, merupakan bentuk pensucian jiwa itu sendiri. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma ja'a bihir rasul, dan tidak akan mungkin ya apa namanya itu dapat dilakukan kecuali dengan itu tidak bisa dilakukan jika tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mengikuti Nabi itu caranya gimana? Ya, sesuaikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan, ya. Kalau kita mengada-adakan sendiri, ya berarti sumbernya dari mana? Nah, itu makanya di sini dikatakan tidak mungkin tercapai kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan timbangan agung. Timbangan yang agung, fa'alaihi tu'radul asya. Semua hal itu ditimbang, dihadapkan ke beliau. Artinya, beliau menjadi standarnya. Ya. Ala khuluqihi, yaitu distandarkan dengan akhlak beliau, wasiratihi, perjalanan hidup beliau, wahadihi, petunjuk beliau. Ya, semuanya dibandingkan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa ma wafaqaha fa huwa haqqu. Maka yang sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu akhlaknya, perjalanan hidupnya, perkataan beliau, maka itulah yang benar. Wa ma khalafa fa huwal batil. Maka siapapun yang menyelisihi Nabi, baik perkataannya maupun akhlaknya, maka dia adalah kebatilan. Jadi standarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada wajaba ala man arada tazkiyatan nafsihi ayyujahida nafsahu alal ittiba. Maka siapapun yang hendak membersihkan jiwanya, maka hendaknya dia betul-betul berusaha menggembleng dirinya supaya bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida, dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadharu minal muhdatsat wal bid'ah, dan juga hendaknya dia berhati-hati dari segala macam hal yang baru yang diada-adakan orang yang tidak pernah Nabi contohkan, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, fa innaha kullaha dalalatun, karena semua itu adalah kesesatan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Itu tentang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah beliau contohkan, ya. Kemudian yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima mengatakan, anna haqiqata tazkiyati takhliyatun nafsi awwalan. bitathhiriha 'anil radha'il wal ma'asi wadh-dhunub. Kaidah yang kelima mengatakan bahwasanya hakikat dari tazkiyah atau pensucian jiwa adalah dimulai dari membersihkan jiwa terlebih dahulu dari radha'il wal ma'asi, dari hal-hal yang rendah. Ya, hal-hal yang rendah itu maksudnya hal yang hina, kemudian dari maksiat dan dosa-dosa. Tsumma tahliyatiha ba'da dzalika bi fi'li tha'at wal qurabat. Ya. Kemudian setelah bersih dari dosa dan maksiat dan hal-hal yang hina, maka kemudian barulah dihiasi dengan perbuatan-perbuatan ketaatan dan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu urutannya, ya. Bersihkan dulu, baru kemudian ditata. Ya, di mana-mana seperti itu ya. Mau bersih-bersih rumah, kalau masih berserakan, ditata dulu, dibersihkan. Nanti kemudian karena masih ada debu-debu disapu dulu sebelum dipel. Nah, setelah bersih dari debu dipel, tambah bersih lagi. Ya. Baru di barang-barang tadi ditata lagi. Itu kan urutannya. Maka sama ya, dibersihkan dulu baru kemudian dibina ya dengan ketaatan. Allah Ta'ala mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim." Ya. Biha wa shalli 'alaihim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ambillah dari harta mereka shadaqah." Shadaqah di sini maksudnya adalah zakat, ya. Karena shadaqah ada dua, shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah zakat, ya. "Ambillah dari harta mereka zakat yang akan mensucikan, akan membersihkan mereka dan akan mensucikan mereka. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka." Mana dari firman Allah tutahhiruhum, bersihkanlah untuk membersihkan mereka, fihi isyaratun ila maqamit takhliyati anis syayiati bitatahhirihim minadh-dhunub. Dalam potongan ayat ini yaitu tutahhiruhum, terdapat isyarat tentang membersihkan jiwa dari segala kejelekan, yaitu membersihkannya dari dosa-dosa. Sedangkan dalam kalimat selanjutnya, wa yuzakihim, fihi isyaratun ila maqami tahliyati bil fadha'il wal hasanat. Dalam kata tuzakihim dan mensucikannya, terdapat isyarat untuk menghiasinya dengan amal-amal kebaikan. Ya, wa taqdimu tadhhir ala tazkiyah min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah. Dan kenapa tadhhir, tutahhirukum, itu didahulukan daripada tuzakihim yaitu tazkiyah, itu adalah dalam rangka mendahulukan membersihkan kemudian baru menghiasi, ya. Atau boleh kita katakan seperti tasfiyah dan tarbiyah, ya. Dibersihkan dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya, barulah dia ditata, ditarbiyah, ditambah ilmunya dengan ilmu-ilmu yang dasar. Ya, seperti itulah kurang lebih. Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ay yuqli'a awwalan 'anil dhunubi wal atham allati tufsidul qalba wa tahjibu 'anhu nural hidayah wal iman. Maka siapapun yang ingin membersihkan jiwanya, hendaknya dia pertama kali yang dia lakukan adalah membersihkan dirinya dari dosa-dosa, ya, yang akan merusak hatinya, kemudian yang juga akan menghalangi hatinya dari mendapatkan hidayah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Fatazkiyatu wa in kana aslaha annama wal barakah wa ziyadah wa ziyadatul khair fa innama tahsulu bi izalati syarri." Ya, kata Ibnu Taimiyah, adapun tazkiyah, ya, tazkiyah walaupun secara asalnya dia bermakna annama yaitu tumbuh, wal barokah dan berkah, wa ziyadatul khair dan bertambahnya kebaikan. Jadi zakat itu sebenarnya maknanya itu bertambah. Ya, bertambah kebaikan, bertambah berkah. Itu zakat, ya. Sehingga ini untuk meluruskan, ya. Jadi tazkiyah itu sebenarnya arti asalnya itu bertambah. Fa inna ma tahsulu bi izalati syarr. Dan itu hanya akan terwujud kalau kejelekan itu sebelumnya telah dibersihkan dulu. Ya, falihada sara tazakki yajma'u hadha wa hadha. Maka oleh sebab itu tazakki, pembersihan jiwa itu hanya dapat terwujud dengan menggabungkan antara membersihkan dulu kemudian menghiasinya, ya. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam ayat ini, balillahu yuzaki may yasha, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang yang Allah kehendaki, maksudnya adalah bil imani wal amalis solih, yaitu dengan iman dan amal soleh, ya. Bittakhalli anil akhlaqir radhilah wattahalli bis sifatil jamilah, yaitu dengan membersihkan diri dari akhlak yang tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Ya, ini menegaskan ya bahwa urutannya selalu seperti itu. Dalam usaha kita untuk memperbaiki diri juga sama, tasfiyah dan tarbiyah, takhliyah wa tahliyah, gitu ya. Mengosongkan diri dari semua yang mengotori dulu, dibersihkan, baru kemudian dibina. Ilmu juga sama. Kalau orang itu masih penuh syubhat, syubhatnya dihilangkan dulu, ya. Baru kemudian syubhatnya hilang, dia mulai belajar dari dasar. Nanti akan lebih bagus daripada kalau syubhatnya masih ada, ilmunya sudah masuk duluan. Nah, nanti dia akan di sini nggak akan tertata dengan baik. Ya, maka selalu urutannya demikian, ya. Baik, ini sudah sampai di kaidah yang ke-6. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kaidah yang ke-6 sampai ke-10 di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, tadi kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Christian Ragil hafizallahu ta'ala, kelanjutan kajian kitab Ahaditsul Akhlaq. Tadi kita dengarkan bab baru, yakni kaidah-kaidah pensucian jiwa. Tadi kita dengarkan kaidah pertama sampai dengan kelima. Insyaallah berlanjut di pertemuan berikutnya untuk kaidah-kaidah yang berikutnya. Nah, kita masuk di sesi tanya jawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah kita terima dari Sobat Muslim. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana menyikapi niat hati yang sering berubah-ubah sehingga sering tidak semangat dalam beberapa hal, padahal tadinya semangat, termasuk ketika mengikuti kajian kitab rutin bahasa Arab atau juga dalam urusan dunia? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Futur itu adalah satu hal yang biasa ya, menjangkiti manusia pada umumnya ya. Nah, namun yang penting adalah ketika futur itu kita mengingat tujuan akhir kita. Ya, tadi dikatakan bahwa kadangkala dia di tengah-tengah tidak semangat ketika belajar kajian kitab atau bahasa Arab ya. Maka ingatlah bahwa Anda telah meluangkan waktu Anda untuk belajar. Dan kalau tidak selesai, maka semua waktu yang Anda telah keluarkan itu akan sia-sia. Karena dalam beberapa ilmu itu tidak akan betul-betul menjadi ilmu kalau tidak selesai. Semisal bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab kalau setengah-setengah akan tidak akan jadi apa-apa. Ya, tetap nggak akan bisa baca dengan benar, dengan baik. Ya, bisa paham kata-kata kalau tidak selesai dalam belajar. Begitu pula yang lain. Ya, belajar ilmu-ilmu yang lain juga sama. Ya, maka sayangilah waktu yang telah Anda gunakan untuk menuntut ilmu. Ketika Anda mulai futur, ingat bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini tanggung kalau tidak saya selesaikan, karena tidak akan menjadikan ilmu apa-apa kalau misalnya tidak diselesaikan. Itu kalau terkait dengan futur ketika mengaji ya. Dalam masalah lain juga sama ya, ingatlah tujuan akhir kita itu apa. Sehingga semoga dengan itu kita bisa menjadi lebih semangat. Ya, kalau misalnya Anda kuliah gitu ya, ingatlah bahwa kuliah itu amanah dari orang tua, ya. Saya selalu bilang ke mungkin para mahasiswa ya, kalau Anda enggak semangat belajar, ingatlah orang tua di rumah, orang tua Anda itu mengirim Anda ke sini itu buat apa gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak semangat tuh kasihan orang tua gitu ya. Ini antara contoh yang bisa menjadikan lebih semangat. Tapi ya intinya tergantung dari kita sendiri ya. Yang penting kita mengingat tujuan akhir kita apa. Semoga dengan itu kita kembali ingat dan kembali semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita lanjut baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana sikap terbaik ketika menyikapi salah satu kerabat yang mempercayai saya untuk curhat masalah hidupnya? Saya berusaha tetap menjaga rahasianya dan saya rutin menasihati dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, atau perkataan ulama. Tapi kerabat ini masih sering mengeluh pada masalah yang sama. Sehingga saya mulai kurang sabar atau agak jenuh menghadapinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, ini tidak hanya dialami oleh penanya, namun saya kira banyak yang mengalami ya. Mungkin masuk pengalaman saya sendiri. Memang betul itu menjadikan tidak sabar, tapi seorang itu ya kalau dia memang menginginkan kebaikan bagi saudaranya, ya sabar, tetap sabar karena kita care sama dia atau enggak, kita tuh peduli sama dia atau enggak gitu ya. Saya juga sama, saya juga kadang dicurhati hal yang sama, sudah saya nasihati masih ya, masih mengeluh ya. Ini kejadian yang saya alami juga ya. Kadang saya tegaskan bahwa yang seperti ini atau kadang saya ini cari trik lain gitu ya. Ketika mungkin itu nggak mempan, saya cari sisi yang lain yang dia keluhkan itu apa. Saya coba gali gitu ya. Saya coba gali sebenarnya masalahnya itu apa gitu. Kok yang saya kasih solusi ini kok kayaknya dia nggak betul-betul bisa nangkep gitu ya, nggak bisa betul-betul mengamalkannya gitu ya. Sehingga ya coba digali lagi masalah yang sebenarnya itu barangkali belum terkuak, bisa jadi demikian. Ya, tapi ya kembali ya, intinya apapun itu semua kembali kepada kita yaitu sabar tadi. Ya, tidak ada nasihat yang lebih bisa saya sampaikan kecuali memang sabar kalau kita memang menginginkan kebaikan bagi teman atau saudara kita tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Mau tanya Ustaz, kalau berdoa bolehkah sambil duduk bersandar di tembok Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, secara asal tidak ada larangannya. Ya, secara asal tidak ada larangannya, bahkan sambil berbaring pun juga tidak ada larangannya. Ya, karena orang-orang yang berzikir kepada Allah itu bisa saja dalam kondisi duduk ataupun berbaring. Ya. Cuman tentu kita kalau mau lebih beradab ya, kita jangan bersandar ya, karena di antara adab dalam doa adalah bersungguh-sungguh ya. Kalau kita bersandar seperti tidak bersungguh-sungguh, kalau kita sambil tiduran tidak bersungguh-sungguh ya. Kalau kita mau berdoa serius kepada Allah ya jangan bersandar, kita posisi duduk kita yang serius, kemudian kita mengangkat tangan kita, kemudian kita memuji-muji Allah, memohon ampun atas dosa-dosa kita, selawat atas nama Nabi ya, ada pada doa yang kemarin sempat saya jelaskan ya, itu kita jalankan sehingga semakin serius kita dalam berdoa, maka tadi dikatakan hampir-hampir tidak akan ditolak doa kita ya. Jadi kalau boleh ya boleh, tapi adab yang lebih baik adalah tidak bersandar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz ya. Ada pertanyaan di luar tema kembali Ustaz ya. Izin bertanya, jika ada seseorang mau memberi kucing, akan tetapi dengan syarat harus membayar uang vaksin yang telah dilakukan pada kucing tersebut. Apakah itu termasuk jual beli kucing, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khair. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, apakah itu salah satu bentuk hilah ya? Artinya kadangkala ada orang itu dia okelah, saya enggak mau menggunakan akad jual beli, saya enggak mau mengucapkan bahwa saya jual kepada kamu ya. Tapi kemudian dia tetap ingin mendapatkan uang dari situ dengan cara yang lain, entah itu uang ganti apanya, uang ganti itunya, itu saya khawatirkan masuk dalam kategori hilah atau mencari-cari ya. Kalau memang ya. Kalau memang dia memang betul mau memberi, ya sudah, ini kan vaksinnya sudah dia berikan kepada kucing ini, sudah apa ya istilahnya, sudah sesuatu yang memang ya sudah pengeluaran dia ketika kucing itu masih milik dia gitu kan. Kalau dia kemudian minta ganti, ya sama aja mau ganti atas nama kucingnya. Itu yang saya khawatirkan termasuk ilah. Namun ya itu hanya untuk lebih berhati-hati. Namun kalau mau hukum pastinya, maka saya katakan wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, ada satu lagi Ustaz pertanyaan, ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah mengobrol tentang keburukan pemerintah itu termasuk ghibah dan bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, termasuk ghibah ya. Karena pemerintah kita muslim. Maka ketika kita membicarakan kejelekan pemerintah kita, maka termasuk ghibah yang dilarang, kecuali memang ada maslahat yang lebih besar yang mengalahkan dosa ghibah tersebut. Ya, contohnya adalah sesuatu yang misalnya harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan akan menimbulkan penyesatan kepada kaum muslimin, ya. Maka boleh diluruskan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ulama ketika memang negara atau pemerintah itu kemudian melakukan hal yang mungkar yang dikhawatirkan ketika hal tersebut itu akan dianggap benar oleh rakyatnya misalnya, maka diluruskan oleh sebagian ahli ilmu ya dengan cara yang baik. Yaitu, dan itu pun istilahnya kita sebut ghibah juga sepertinya juga tidak sampai ke sana ya, tapi intinya adalah bahwa itu termasuk ghibah yang semestinya dihindari karena termasuk dosa besar ya. Nasihat saya kepada orang-orang yang suka membicarakan kejahatan pemerintah, ya kalau itu datang dari keinginan untuk meraih kebaikan, maka saya kira banyak jalan selain daripada ghibah. Karena ghibah itu kan ngomongin ketika orang yang nggak ada, kadang-kadang itu kan atau boleh kita katakan hampir tidak ada faedahnya, ya tidak memberi manfaat, tidak kemudian perkataan itu sampai ke mereka, ya hanya menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin, ya. Dan hati-hati, ternyata itu adalah hawa nafsu, ya, yang kemudian menjadikan seorang selalu ingin merendahkan orang lain, udah nggak becus, ini nggak itu. Dan saya lihat memang seperti itu, ya kebanyakan yang membicarakan pemerintah dengan kejelekan itu ya, di seolah-olah mereka itulah orang yang paling ngerti, orang yang paling pinter, orang yang paling ini dan itu, ya. Dan itu adalah bahaya ya bagi jiwanya dia, karena termasuk ujub merasa kagum dengan diri sendiri sekaligus sombong ya, karena dia meremehkan orang lain ya. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah berikan taufik untuk bisa menghindari dosa tersebut. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bahas setengah dari bab ke-30 ini, dan insyaallah taala pertemuan mendatang adalah pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menyelesaikan kitab ini sampai selesai, ya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.